Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, ikhwani wa akhwati talabatul ilm rahimani wa rahimakumullah jami'a, kita pada malam hari ini akan melanjutkan kembali kajian kita Mukhtasar Minhajul Qasidin, masih dalam bab Kitabun Nikah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca beberapa adab dan etika dalam muamalah muasyarah zaujiyah. Di antaranya adalah seorang kepala keluarga untuk bisa pertengahan dalam hal muda'abah, bergurau atau bercanda, kemudian juga al-i'tidal fil ghairah dalam hal kecemburuan, barakallahu fikum, kemudian al-i'tidal fin nafaqah juga harus seimbang dalam hal memberikan nafkah lahiriah kepada istri dan keluarganya. Kemudian yang keenam adalah hendaknya dia mempelajari hukum-hukum ya seputar wanita terkait dengan haid, barakallahu fikum, bagaimana sholatnya, bagaimana haidnya, dan yang semisal dengannya. Kita masuk poin yang ke-8. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, ats-tsamin, idza kanat lahu niswatun. Kalau dia memiliki lebih dari satu orang istri, barakallahu fikum, dalam istilah syar'i namanya ta'addud. Iya. Dalam istilah Indonesia namanya poligami. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kalau satu istri berarti apa? Monogami ya. Naam. Terkait dengan syariat poligami atau ta'addud, banyak hal sebenarnya yang menarik untuk kita kupas, untuk kita kaji. Namun pada kesempatan malam hari ini, hanya beberapa hal saja yang akan kita kaji. Ya, barakallahu fikum, melihat sisi urgensinya, kepentingan, dan barakallahu fikum mendesaknya pengetahuan itu untuk diketahui. Nah, ya, walaupun mungkin sebagian besar di kalangan kita yang ada di majelis ini belum sampai ke tahapan itu ya. Nah, ada yang masih cemen-men ya. Nah, cemen now. Ada yang masih tingkatan sabar men, ya kan? Nah, Baik, paling pol ada yang gentleman ya kan. Nah, ada yang punya dua istri barakallahu fikum. Nah, itu pun paling cuman satu orang ya kan. Nah, barakallahu fikum. Tanda tanya yang mana yang punya dua istri dia? Nah, jangan-jangan orang samping antum ya kan. Baik. Tadud atau poligami barakallahu fikum. Pada sebagian masyarakat kita seolah perkara yang tabu ya. Perkara yang barakallahu fikum memiliki stigma negatif, kesan negatif. Nah, dan itu memang yang menjadi barakallahu fikum keinginan dan target barakallahu fikum khususnya orang-orang yang menjadi musuh-musuh Islam. Nah, jadi mereka memberikan informasi-informasi yang salah terkait dengan syariat Islam yang namanya poligami. Nah, di antara informasi yang salah barakallahu fikum yang dihembuskan oleh mereka adalah bahwa syariat poligami atau ta'addud itu adalah perkara ibtakara bihi Muhammad. Nah, ya, nikah dengan banyak istri itu adalah sesuatu yang baru dibuat oleh seorang laki-laki yang bernama Muhammad. Barakallahu fikum. Ini bahasa mereka ya. Nah, yang dia mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Barakallahu fikum. Jadi mereka menganggap syariat atau ajaran poligami ta'addud itu Nabi Muhammad saja yang barakallahu fikum pertama kali ya menggagas dan mengajarkannya. Nah, ini informasi yang sangat-sangat salah ya. Hoax barakallahu fikum. Nah, tidak benar kalau dikatakan Nabi Muhammad adalah penggagas pertama barakallahu fikum dari yang namanya poligami. Nah, kalau yang mengatakan itu orang Islam, ya mungkin wajarlah mereka ingin membela syariatnya. Nah, tetapi yang mengatakan kalau itu adalah informasi yang salah, ini dari kalangan non-muslim, ya. Nah, orang-orang yang beda server dengan kita, barakallahu fikum. Nah, yaitu orang-orang non-muslim yang mereka memang membahas atau mengkaji permasalahan ini secara ilmiah, secara akademisi. Artinya tidak ada sentimen religion atau agama pada mereka. Mereka benar-benar membahas masalah ini secara fakta dan realita. Ya, nah, taib, risalah ilmiah. Nah, dinukilkan oleh seorang barakallahu fikum dokturah, ya, Aisyah Isamuddin, beliau keluaran Jami'ah Umul Qura, di dalam risalah syarah Isyratun Nisa, Imam Nasa'i. Nah, di situ beliau menukilkan kalam salah seorang barakallahu fikum ahli sejarah dari kalangan non-muslim. Iya. Nah, dia ini seorang penulis dari Amerika, juga seorang historian, ya, ahli sejarah, juga seorang filosof. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga memang ini menjadi keahlian dan bidangnya. Barakallahu fikum. Nah, orang itu bernama Williams James Buran. Ya. Dia ini punya sebuah karya barakallahu fikum yang cukup dikenal ya dalam bab sejarah yang berjudul the history of civilization. Yeah, civilization. Nah. Itu diterjemahkan dalam bahasa Arab Qishatul Hadarah. Nah. Dalam bahasa Inggris ada 11 jilid Barakallahu fikum. Kalau dalam bahasa Indonesia terjemahannya adalah sejarah peradaban bangsa-bangsa. Ya, the story of civilization, ya. Agak susah ya Barakallahu fikum. Tapi ada 11 jilid itu dikarang oleh William James Duran sama istrinya Ariel Naam Duran Barakallahu fikum. Nah, di situ dinukilkan oleh Dukturah Aisyah Barakallahu fikum dalam kitab tersebut dalam bahasa Arabnya ya, dalam versi Arabnya. Tayyib jilid 1 halaman 70 Barakallahu fikum. Naam. Kata si James dalam bahasa Arabnya terjemahannya, laqad dhanna rijaluddin fil usuril wusta. Nah, sungguh beberapa tokoh-tokoh agama pada masa-masa pertengahan dalam peradaban manusia, mereka menduga anna ta'adduda zaujat li zaujil wahid nizamun ibtakara Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, bahwa ajaran poligami untuk seorang suami adalah perkara yang diada-adakan, ya, perkara yang baru dimunculkan, digagas oleh seorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibtikaran lam yasbaq ilaihi. Nah, dan belum pernah didahului oleh siapapun. Jadi di sini beliau ingin mengkritisi secara ilmiah, secara akademisi Barakallahu fikum tentang ya informasi yang salah. Nah, Barakallahu fikum. Di mana di situ diklaim Nabi Muhammad ini yang pertama kali mengadakan ajaran ta'addud Barakallahu fikum. Nah. Baik. Lakinnahu, nah, beliau kritik ya, beliau sanggah informasi tadi. Lakinnahu fil waqi' nizamun sabiqun Barakallahu fikum lil Islam. Tetapi kata beliau secara realita kenyataannya bahwa ajaran seperti itu sudah berlangsung sebelumnya, ya, sebelum agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Barakallahu fikum. Tayyib. Bi'awamin tiwal. Dalam Barakallahu fikum kurun waktu bertahun-tahun, ya, lamanya. Nah, li'annahu nizamun alladhi sadal alam, ya, sadal al-alamu al-badai. Bahkan itu sudah menjadi kebudayaan bangsa-bangsa. Ya, jadi kalau orang itu mengerti sejarah dan peradaban umat manusia, entah itu peradaban yang ada di Romawi, ya, Yunani, Persia, India, Barakallahu fikum, kemudian China, ya. Nah, yang namanya ta'addud itu sudah menjadi budaya. Ya, nah, enggak usah menutupi fakta sejarah. Ya, kalau raja-raja di kalangan peradaban itu enggak ada yang istrinya cuma satu. Ya kan? Ada yang ribuan bahkan. Nah, seorang kaisar Cina itu bisa memiliki istri sampai ribuan. Barakallahu fikum. Naam. Ya, baik. Seorang barakallahu fikum kaisar Romawi juga demikian. Iya. Naam. Di kalangan Hindu juga demikian. Bahkan dalam mitologi barakallahu fikum agama Yunani, dewanya pun punya banyak istri, Zeus itu. Iya, ke sana kemari nyari perempuan barakallahu fikum. Nah. Ya, istrinya banyak. Iya, ada dewi A, ada dewi B barakallahu fikum. Nah. Ada dewi C, ya kan? Barakallahu fikum. Nah. Jadi Tuhannya sendiri dalam mitologi orang Yunani punya banyak istri. Iya. Barakallahu fikum. Nah, bahkan di orang Hindu juga demikian. Brahma itu enggak satu istrinya. Banyak. Paham ya? Nah, jadi barakallahu fikum, informasi yang dihembuskan kalau ta'addud itu adalah baru pertama kali dibuat-buat oleh Nabi Muhammad adalah informasi yang benar-benar hoax, ya. Nah. Salah, bohong. Barakallahu fikum. Orang yang mengerti sejarah atau membaca sejarah peradaban bangsa-bangsa akan mengetahui, akan mentertawakannya. Paham ya? Nah, ini jadi sudah merupakan budaya bangsa-bangsa dari satu peradaban ke peradaban yang lain. Nah, di kalangan para nabi juga sudah biasa. Ya, Nabi Sulaiman banyak istrinya. Ada yang mengatakan ribuan juga. Barakallahu fikum. Nabi Ibrahim, barakallahu fikum, paling tidak yang kita tahu dua, ya kan? Sarah dan Hajar. Barakallahu fikum. Nah, iya. Taib. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Barakallahu fikum. Nah, tidak satu istrinya. Taib. Bahkan di agama Nasrani sendiri, barakallahu fikum. Nah, di kitab suci mereka, ya, di awal-awal, entah itu dari mazhabnya Luther atau yang semisal dengannya, barakallahu fikum, semuanya mengakui melegalkan poligami. Tapi di belakang, ya, pada masa-masa belakangan terjadi revisi perubahan pada kitab Injil mereka. Nah, Lukas atau Matius, barakallahu fikum. Di mana ada larangan tapi berpoligami. Tapi yang aslinya itu tidak ada larangan. Nah, barakallahu fikum. Al-Muhim itu sebuah fakta yang barakallahu fikum harus diluruskan ya. Jadi tidak benar kalau Nabi Muhammad adalah orang yang pertama kali menggagas adanya barakallahu fikum naam pelegalan ya poligami atau ta'addud barakallahu fikum naam. Ya, bahkan kita katakan jauh sebelum beliau itu sudah menjadi budaya bangsa-bangsa. Barakallahu fikum naam. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Nah, di sini Islam datang barakallahu fikum untuk menyempurnakan. Iya. Untuk memberikan aturan-aturan yang mungkin terjadi di dalamnya kekurangan. Jadi pada peradaban manusia itu barakallahu fikum, nah, tentu ya tidak sedikit terjadinya barakallahu fikum hal-hal yang tidak benar ya. Dari sisi kezoliman terhadap hak-hak kaum wanita. Nah, justru Nabi Muhammad itu datang untuk memperbaiki apa yang kurang pada barakallahu fikum naam budaya tersebut. Ya, kalau pada masa-masa sebelumnya, pada peradaban bangsa-bangsa sebelumnya, no limit. Ya, jadi seorang itu bisa menikahi wanita banyak apapun. Ya, nah, barakallahu fikum. Unlimited. Ya, enggak ada kuotanya, enggak ada batasannya. Nah. Ya, maka Islam yang datang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membatasi. Ya, untuk umatnya Rasulullah hanya dikasih jatah 4 slot. Ya, nah. Ya, hanya 4 apa barakallahu fikum 4 ya ruangan barakallahu fikum. Nah, baik, tidak boleh lebih karena kalau sudah lebih itu akan banyak ketimpangan di dalamnya. Nah, kadang ngurus istri satu saja sudah kelabakan ya kan. Nah, sudah pusingnya luar biasa. Dia bingung, maunya apa istri ini, ya kan? Barakallahu fikum. Nah, baik. Ditanya, mau makan apa, Dik? Terserah. Lah. Itu kalau sudah terserah, bahaya, barakallahu fikum. Ya. Nah. Oh, terserah ya, sudah. Ya. Pulang kita bawakan bakso. Kok bakso sih? Duh, tadi katanya terserah. Kamu kan tahu aku gak suka bakso. Gak tahu aku. Nah, tayyib. Ya kata kamu terserah ya tak berikan bakso. Ah, payah kamu gak mengerti kemauanku. Lah, kan? Akhirnya ribut gara-gara makan. Ya kan? Nah, itu baru satu istri. Barakallahu fikum. Ya, belum kalau dua istri. Ya, nah, ketika mereka ribut, ya, cekcok, barakallahu fikum, dan itu perkara yang lumrah pada rumah tangga wanita soleha juga terjadi, rumah tangga Nabi. Ya, nah, di mana Aisyah pernah ribut dengan istri-istri Rasul yang lain. Paham, Ikhwan, ya? Nah, jadi syariat itu mengetahui batas kemampuan laki-laki. Ya, jadi kalau sudah empat, nah, itu alamat barakallahu fikum nanti akan kelabakan. Laki-lakinya akan barakallahu fikum nyerempet atau bahkan jatuh pada kezaliman. Nah, barakallahu fikum. Satu saja kadang dia enggak bisa adil. Padahal kan syarat yang diajukan di dalam Quran, kalau ente mau nikah, ya, barakallahu fikum, na'am. Boleh dua, boleh tiga, boleh empat. Ya. Tapi kalau kalian merasa tidak bisa adil, maka satu saja cukup. Syaratnya itu harus adil. Nah, barakallahu fikum. Ya, tayyib. Makanya dibatasi empat. Kalau sudah overload, barakallahu fikum, ya, melampaui batas slot yang sudah diberikan tadi, nah, itu barakallahu fikum akan memunculkan kezaliman. Gitu ya. Nah, jadi Islam itu justru memperindah, justru memperbaiki barakallahu fikum budaya, ya, bangsa-bangsa berpoligami tadi yang sudah carut marut. Nah, itu diperbaiki oleh Islam. Ya, dengan sangat indah, dengan aturan-aturan yang benar-benar barakallahu fikum menjunjung tinggi kehormatan dan martabat kaum wanita. Ya. Nah, jadi harusnya wanita-wanita itu bersyukur. Barakallahu fikum. Iya. Berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang barakallahu fikum memperbaiki syariat ini. Ya, membawa perbaikan pada barakallahu fikum budaya, ya, umat manusia sebelumnya. Nah, kalau belum datang Islam ya sudah enggak ada aturan itu nanti. Ya, bebas barakallahu fikum. Nah, baik. Nah, di sini ada beberapa aturan-aturan pokok, ya, bagi orang yang berpoligami, barakallahu fikum. Nah, yang pertama kata beliau, yang bagi ayya'dila bainahunna. Nah, dia harus berlaku adil kepada istri-istrinya, barakallahu fikum. Nah, adil dalam hal apa ini? Al-adlu fil mabiti wal ata'i. Yaitu adil dalam hal kapan dia tinggal bersama istrinya, ya, bermalam. Naam, stay di rumah istri pertama harus adil. Kalau istri pertama seminggu, ya, istri kedua seminggu, istri ketiga seminggu, istri keempat seminggu. Nah, ya, tinggal diatur saja mau harian, pekanan, bulanan, atau barakallahu fikum per semester atau catur bulan, ya. Nah, kalau zaman dahulu, zaman kita belajar sekolah itu ada namanya catur bulan, ya, barakallahu fikum. Nah, setiap 4 bulan itu barakallahu fikum ada ujian dan tesnya, barakallahu fikum. Nah, tayyib, itu sesuai dengan kesepakatan mereka. Ya, jadi diatur harus adil, harus sama. Barakallahu fikum. Nah, tidak boleh istri muda mendapatkan jatah yang lebih banyak. Ya, nah, karena istri muda dia dapat barakallahu fikum jatah 1 minggu, ya. Istri tua jatahnya cuma setengah malam. Nah, karena sudah tua, ya kan? Barakallahu fikum. Nah, itu zalim, tidak boleh. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian juga dalam hal apa, ya, nafkah juga harus barakallahu fikum harus adil, disesuaikan dengan kebutuhan keluarganya masing-masing. Barakallahu fikum. Nah. Dan adil ini tidak mesti sama rata. Ya. Nah, karena pada beberapa hal justru sama rata menjadikan hal itu tidak adil. Nah, yang satu istri pertama anaknya sudah 15. Nah, produktif ya kan? Nah, barakallahu fikum. Baik. CC-nya besar, barakallahu fikum. Nah. Ya. Jadi gaspol gitu ya. Nah. 15. Istri kedua anaknya barakallahu fikum 10. Istri ketiga anaknya 5. Istri yang baru barakallahu fikum anaknya 2. Iya. Nah, tentu kebutuhan rumah tangga mereka berbeda. Iya. Istri pertama mungkin 1 bulan 10 juta karena anaknya 10. Iya. Nah. Dan seterusnya. Jadi kalau mau disamakan barakallahu fikum dengan istri pertama, nanti yang anaknya sedikit banyak kelebihannya. Kalau mau disamakan dengan istri yang terakhir, nanti yang anaknya banyak kurang. Paham ya? Jadinya enggak adil. Nah, jadi keadilan itu adalah proporsional. Jadi sesuai dengan porsinya. Barakallahu fikum. Nah, baik. Bahkan di dalam Islam ada ancaman ya bagi laki-laki yang tidak adil kepada istri-istrinya. Barakallahu fikum. Nah, disebutkan di dalam hadis riwayat barakallahu fikum Imam Nasa'i dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu imra'atani yamilu li ahadihima ala ukhra." Kata Nabi, "Man kana lahu imra'atan." Siapa yang punya 2 istri? Nah, 2 istri atau lebih, kata pensyarah. Yamilu li ahadihima. Di mana sang suami tadi lebih condong kepada salah satunya. Dalam hal tadi, pembagian jatah stay, bermalam. Atau dalam hal nafkah. Ya, dia lebih melebihkan. Lebih mengunggulkan salah seorang istrinya. Nah, lebih banyak bermalam di salah satu istri. Dan lebih banyak memberikan nafkah pada istri tersebut. Diancam di dalam Islam. Ja'a yaumal qiyamah ahadu syiqaihi ma'ilun. Ya. Ja'a yaumal qiyamah ahadu syiqaihi ma'ilun. Maka dia akan datang pada hari kiamat kelak, salah satu sisi bagian tubuhnya miring. Ya, jadi dia jalannya itu miring-miring. Nah, paham kan ya? Jadi nanti kalau antum hari kiamat ya lihat ada orang yang jalannya miring-miring, enggak lurus, ah ini bapak ini ya. Ini zalim sama istrinya ini kan. Nah, enggak adil ini. Nah. Paham ya? Nah. Dan ingat itu di akhirat ya, jangan di dunia antum kiaskan ada laki-laki yang jalannya miring, wah ini enggak adil sama istrinya bapak ini ya kan. Nah, diazab sama Allah jalannya miring-miring. Nah, ya, nah, itu belum tentu ya. Bisa jadi juga iya. Barakallahu fikum. Ya. Baik, kalau ada orang yang bertaadud barakallahu fikum, kemudian ya dia tidak adil, nah, kemudian Allah hukum segerakan hukumannya, mungkin dia kena stroke begitu ya barakallahu fikum, nah, sehingga jalannya godek-godek gitu ya barakallahu fikum, nah, miring-miring, nah, bisa jadi itu ya hukumannya Allah segerakan untuk dia. Nah, tapi yang disebutkan dalam hadis barakallahu fikum itu untuk hukuman di akhirat kelak. Nah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala hukum dia tidak akan memiliki ya jalan yang sempurna. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Kemudian kata beliau, la fil hubbi wal wat'i. Dan keadilan itu tidak masuk dalam hal rasa cinta, ya, kasih sayang, barakallahu fikum, dan al-wat'i, yaitu ketika semangat dan hasrat dia ketika berhubungan intim ya, dengan istrinya. Nah, itu nggak bisa sama, ya, barakallahu fikum. Nah, rasa sayang, rasa cinta, kemudian hubungan intim dengan istri-istrinya itu nggak bisa dituntut. Ya, di dalam syariat itu sudah di luar batas kendali seorang laki-laki. Nah, bisa jadi dia lebih semangat dengan istri baru dan wajar ya kan karena baru barakallahu fikum. Nah, saya tidak bersemangat dengan istri tua karena sudah tua barakallahu fikum. Nah, baik, itu perkara yang enggak bisa ya kaum wanita untuk menuntutnya barakallahu fikum. Nah, karena yang namanya cinta itu adalah perkara hati, ya, perkara hati itu sudah di luar kendali seorang insan. Ya, hati itu yang mengendalikan adalah Allah. Nah, qulubu bani Adam baina usbu'in min asabi'ir rahman. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya, jadi masalah rasa barakallahu fikum itu sudah di luar kendali sehingga wanita tidak bisa menuntut hal tersebut. Selama laki-laki tadi sudah berusaha untuk barakallahu fikum seadil-adilnya. Hal itu barakallahu fikum sebagaimana yang termaktub di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat An-Nisa ayat 129 halaman 99 pada Mushaf Madinah baris keempat pertengahan dari lembarnya barakallahu fikum. Nah, ya, baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Nah, walau harastum. Allah mengatakan kalian enggak akan bisa adil di antara istri-istri kalian walaupun kalian berusaha dengan sungguh-sungguh. Ya, yang dimaksudkan kalau kata ahli tafsir barakallahu fikum maksudnya adalah adil dalam hal tadi. Ya, kasih sayang, cinta, kemudian tadi semangatnya dia dalam berhubungan dengan istri. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, itu sudah di luar kendali. Barakallahu fikum. Nah, dinukilkan juga oleh Imam As-Sunani kesepakatan para ulama. Barakallahu fikum. Dalam hal ini, dalam kitab Subulus Salam. Jilid 3 halaman 992. Baik, ya. Nah, kata beliau ajma'al ulama ala anna al-adla baina zaujat yakunu fi ghairil mahabbah. Ajma'al ulama ala anna al-adla baina zaujat yakunu fi ghairil mahabbah. Para ulama sepakat bahwa keadilan untuk para istri-istri itu terjadi atau dipersyaratkan pada selain rasa cinta. Nah, barakallahu fikum. Li'annahu la yamlikuha al-insan. Karena masalah cinta, masalah sayang, masalah rasa itu bukan menjadi ya kemampuan manusia untuk mengaturnya. Itu masalah hati. Allah Subhanahu wa taala yang barakallahu fikum na'am mengaturnya. Nah. Ya, belum tentu juga istri muda itu yang paling disayang, belum tentu. Iya. Barakallahu fikum na'am. Pada sebagian laki-laki mereka lebih sayang dengan istri pertamanya. Iya. Nah, dan justru istri muda yang paling muda dia tidak begitu menyayanginya. Nah. Iya, bisa jadi seorang laki-laki lebih berhasrat dengan istri pertamanya daripada istri barunya. Barakallahu fikum. Nah, baik. Jadi itu masalah masalah hati, ya, masalah rasa itu di luar kendali seorang insan. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, tayyib, juga menuturkan hal tersebut, ya, padahal beliau adalah orang yang paling adil, orang yang paling menghargai kaum wanita, yang paling menghormati kaum wanita, tetap beliau mengatakan ketidakmampuannya dalam hal ini. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksimu baina nisa'ihi fayadil. Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi jatah untuk istri-istrinya dan beliau bisa adil di situ. Barakallahu fikum. Thumma yaqul, setelah beliau membagi jatah istri-istrinya, setelah itu beliau berkata, beliau berdoa, Allahumma hadza fi'li fima amliku fala talumni fima la amliku. Nah, kata Nabi, ya Allah, ini adalah perbuatan yang aku mampu. Ya, ini yang aku mampu, ya Allah. Maka janganlah engkau cela aku, engkau marahi aku untuk perkara yang di luar kemampuanku. Nah, maksudnya tadi, dalam hal cinta, dalam hal hasrat ketika dia barakallahu fikum na'am berhubungan. Barakallahu fikum. Gitu ya. Sehingga kalau hal ini dipahami oleh kaum Hawa, nah, maka hendaknya dia bisa berlapang dada, ya, dia bisa barakallahu fikum na'am menerima, ya. Nah, ketika dia mengetahui kalau mungkin suaminya itu dalam hal, ya, cinta, dalam hal hasrat, barakallahu fikum, na'am, lebih kepada istri yang lain daripada di dirinya. Barakallahu fikum, na'am. Itu, ya, tidak perlu dipersoalkan. Yang penting dia adalah laki-laki yang bertanggung jawab, memberikan nafkah, ya, masih tetap ke rumah, barakallahu fikum, na'am, memberikan jatah sesuai dengan yang disepakati, ya. Tidak perlu membesar-besarkan masalah tersebut. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Karena sosok seorang ayah dalam rumah, seorang suami dalam rumah, itu sangat dibutuhkan dalam rumah tangga. Barakallahu fikum. Ya. Lebih mending daripada enggak ada. Amin ikhwan, ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kalau enggak percaya, tanyalah sama wanita-wanita yang sudah berkeluarga itu, ya. Nah, ya, gimana susahnya, gimana sedihnya, ya, ketika dia menjalankan rumah tangga tanpa sosok seorang suami atau ayah bagi anak-anaknya. Nah, makanya di situ Islam menganjurkan untuk menikahi para janda-janda. Ya, barakallahu fikum. Nah, untuk meringankan beban-beban mereka. Barakallahu fikum. Nah. Baik, kita lanjutkan dikit lagi. Fa in safara wa arada istishaba ihdahunna aqra'a bainahunna fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu. Kalau seorang suami yang berpoligami, dia safar, ya, melakukan perjalanan yang jauh dan ingin mengajak salah satu dari istri-istrinya, maka Islam memberikan tuntunan diundi, ya. Nah, barakallahu fikum. Di antara istri-istrinya tadi yang keluar namanya, dialah yang ikut safar bersama suaminya, ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa enggak pakai sistem yang lain aja, Ustaz? Ya, jangan undi. Nah, ya itu apa? Ya, sistem mabit tadi, sistem stay tadi. Kalau pas dia safarnya itu, pas jatahnya di rumah si A, ya sama si A safarnya. Kan gitu, ya kan? Kalau pas safarnya itu lagi jatahnya di rumah si B, ya harusnya sama si B. Kenapa tidak menggunakan metode seperti itu? Nah, jawabannya, barakallahu fikum, Ya, metode seperti itu justru akan membuka peluang pintu-pintu permusuhan dan barakallahu fikum, ya, percekcokan antara istri-istri. Nah, kenapa? Bisa jadi itu dimanfaatkan oleh sang suami. Gitu ya. Nah, kenapa? Dia kalau pas mau keluar kota itu ngepasin di jatah istri si C, misal. Ya kan? Nah, pasti kalau keluar kota itu di akhir bulan dan akhir bulan itu adalah jatahnya si C. Ya kan? Akhirnya yang sering dapat jatah menemani suami keluar kota ya si C terus. Nah, paham ya? Akhirnya ya terjadilah kecemburuan tadi. Para khalifah. Nah, makanya Islam sangat jeli, sangat peka untuk menutup pintu-pintu tersebut. Iya, sehingga biar adil, biar semuanya tidak merasa dicurangi, ya sudah kita undi saja. Nah, tulis namamu. Ya, nah ini ada berapa? 3. 4 ya. Nah, anggaplah 4 ya, para khalifah. Barakallahu fikum. Ya, tulis namanya, dimasukkan gelas, diundi. Siapa yang keluar namanya ini? Nah, barakallahu. Misal Fulana, ya, sudah berarti si Fulana yang ikut safar bersama suaminya. Nah, barakallahu fikum. Itu ya, poin-poin penting yang sangat urgen barakallahu fikum bagi mereka yang berpoligami. Barakallahu fikum. Nah, dan masih ada beberapa ahkam-ahkam yang lain barakallahu fikum, itu dibahas ya di kutubul fikhi barakallahu fikum, atau muamalah juga ya, itu bisa dibaca lagi barakallahu fikum di kitab tersebut, di antaranya kitab Isyratun Nisa Imam Nasa'i, kemudian guru kita Al-Ustaz Abu Abdillah Ustaz Afifuddin ya barakallahu fikum hafizahullah taala waraa, juga punya buku yang beliau tulis seputar permasalahan pernikahan. Nah, barakallahu fikum, itu bisa menjadi rujukan kita. Barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.